Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, kita banyak ilmu hari ini dapat dengan rinci kita mengetahui bahwa sholat itu sebenarnya harus dilakukan seperti yang diterangkan tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya Ustaz. Tentang sholat juga, seperti kita ketahui, sholat itu harus diikuti seperti Rasulullah. Dan Rasulullah kalau sholat selalu mengatakan kepada jamaah, luruskan saf dan rapatkan. Nah, fenomena yang ada di jamaah kita, di mana-mana di masjid saya perhatikan, itu yang masih belum sempurna kita laksanakan. Ya, ada kalanya saling bertahan gitu Pak. Di posisi mana yang bergeser ini? Nah, jadi ya itu masing-masing individu ya, kembali kepada Yesus. Tapi kalau kita kembali kepada sempurnanya jamaah sholat kita, sepertinya kita harus ikuti, tidak melihat apakah di kiri kita anak muda, muda dari kita atau apalah sebaliknya. Saya perhatikan seperti itu Ustaz. Kalau umpamanya jarak kita dengan sebelah kita umpamanya agak jauh, kita minta Pak dirapatkan Pak, ke sebagian besar kita perhatikan itu kurang berkenan gitu, atau bagaimana lah ya, bertahan ya. Anda yang bergeser padahal porosnya kan di tengah. Itu satu. Kedua yang saya perhatikan lagi mengenai batasan kain Ustaz. Kalau sarung rata-rata orang di atas mata kaki, tapi kalau celana saya perhatikan tuh sampai menyentuh lantai. Nah, ada saya perhatikan juga ada sebagian imam juga saya perhatikan loh, yang mana yang benar ini, kalau kita dengar bahwa itu adalah harus di atas mata kaki. Satu lagi tadi saya apa ya, lupa saya tadi. Itu tadi mengenai rapat salat ya. Ini ada sebagian besar juga jamaah kita itu kalau berjamaah salat itu bacanya agak keras. Nah itu juga mungkin karena apakah karena pengetahuannya tentang itu belum dapat salat zuhur pak ya. Nah salat biasa juga salat maghrib, tapi bacanya itu boleh subhanallah kedengaran. Itu juga perlu diingatkan kita semua bahwa itu hal-hal yang diperhatikan dalam salat. Dan ini juga Ustaz, saya berterima kasih sekali hari ini bahwa ada penjelasan seperti ini. Tapi alangkah baiknya Ustaz kalau ke depan mungkin nanti tausiah terakhirnya kalau bisa ada tayangan Ustaz. Nah, jadi satu lagi tadi saya perhatikan juga kalau salat sendiri. Kalau sendiri ada jamaah satu orang, posisinya mungkin benar di agak sejajar dengan imam, tapi begitu ada 2-3 orang itu kadang-kadang dijajar sampai ke sana. Yang mana yang benar? Apakah ini yang turun? Apakah ke belakang yang satu yang kita tahu itu yang belakang tahu dijajar seperti jamaah namanya nanti berjamaah biasa. Tapi yang sering itu satu tadi itu jajar sampai ke sana itu. Jadi kelihatannya itu kurang sempurna lah yang sudah kita dapatkan pelajaran dari salat berjamaah. Sementara demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak. Masih Ustaz, ini aja kita lihat di dalam pelaksanaan sholat, terutama tadi. Kalau tadi kan Bapak yang utarakan bacaannya. Kemudian yang kita perhatikan misalnya posisi. Misalnya posisinya pada waktu berdiri, kakinya itu cukup melebar. Ya, jadi. Kemudian yang kedua pada waktu sujud. Ya. Sujud dua. Jadi itu aja sebenarnya yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang rapatnya sholat, siapa yang harus bergeser? Ya kalau memang di belakangnya masih ada orang, bisa tempat kosong itu langsung diisi oleh yang di belakang. Nah kalau memang hanya ada satu saf, gitu ya, kemudian sering jarang-jarang, maka segera merapat ya ke apa namanya ke arah imam kan, sebelah kanan ke yang ada sebelah kanan imam berarti ke kiri, yang sebelah kiri berarti merapat ke kanan. Yang penting ya tidak membiarkan adanya bolong-bolong atau jarak antara seorang dengan orang yang lain, karena itu kata Rasulullah dijadikan sebagai sarana tempat hilir muridnya setan. ya. Semakin banyak bolongnya, jaraknya, maka setannya semakin banyak yang mengganggu kita. Yang kedua, tentang apa namanya pakaian sholat, sungguhnya pakaian sampai mata kaki itu bukan hanya pada sholat, pada saat sholat ya, tapi di luar sholat juga ada yang seperti itu ya. Jadi hampir sama ya, pakaian sholat dan di luar sholat hampir sama. Seperti pakaian perempuan misalnya, kalau di luar sholat ya, atau kalau di dalam sholat, itu apa namanya harus kelihatan mukanya dan telapak tangan, harus kelihatan muka dan telapak tangan, itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, maka telapak tangan dan muka harus ditutup kalau takut terjadi fitnah. Jadi kesimpulannya, masalah pakaian ini ternyata lebih keras di luar sholat, gitu ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi pakaian sholat dan di luar sholat sama. Kemudian masalah apa namanya sarung, memang sebetulnya celana, ya sama saja. Di luar sholat dan di dalam sholat, celananya adalah sebatas mata kaki. Ya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ya langsung mengadu kepada yang mengaku, ya Rasulullah, ya kadang-kadang saya ya, kadang-kadang saya pakaian saya menjulur melebihi mata kaki, ya. Tapi saya menjaga supaya tidak kena kotor. Kata Rasulullah, anta lastagal mulai kuyala. Jadi apa namanya? Di sini ada indikasi kalau memanjangkan pakaian itu adalah disertai diri dengan sifat sombong. Saya sudah beli bahan lebih dari yang lain, misalnya kan gitu. Sehingga kalau tidak disertai dengan sombong, ya, maka tidak masalah. Tapi kata sebagian ulama, ya, kalau kita isbal, jadi isbal itu adalah menjulurkan lebih dari mata kaki tanpa sombong, itu dilihat apa namanya hukumnya adalah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sombong. Tetapi kalau isbal tidak pakai sombong, katanya finar kan gitu ya, di neraka. Jadi beda. Ya. Sehingga ya, dengan kata lain, sombong atau tidak sombong, isbal tidak boleh kan gitu ya. Ada alasan yang lebih masuk akal disampaikan oleh Rasulullah itu adalah fa'innahu al-qalidiyabikum wa'at-qalikulubikum. Ya. Kalau kita pakai kita di atas pas mata kaki atau di atas mata kaki, itu bisa menjaga kebersihan pakaian kita dan bisa menjaga hati kita. Itu lebih masuk logika kita. Yang ketiga, bacaan orang yang agak keras sebaiknya dihindari supaya tidak mengganggu orang yang ada di samping kita, sebelah kanan dan sebelah kiri. Cukup kita baca dan kita dengar diri kita sendiri. Kemudian ya, makmum ada di samping imam itu kalau makmumnya sendirian. Tapi kalau makmumnya dua orang, maka harus mundur dua-duanya ya, atau imamnya maju. Tapi kalau depannya tembok, tidak mungkin imamnya maju kan gitu. Jadi makmumnya harus mundur. Ya. Jadi tidak boleh. Ya. Pokoknya kalau imamnya makmumnya nambah satu, yang tadinya jadi satu jadi dua, maka harus segera mundur. Ya. Harus segera mundur kan gitu ya. Baik makmum yang pertama atau makmum yang kedua segera berdiri di posisi ya, saf. Tapi kalau makmum yang pertama tidak tahu kalau ada makmum yang kedua, ya dikasih tahu saja suruh mundurkan dulu dan seterusnya. Jadi boleh di samping itu kalau makmum sendirian. Tapi kalau dua dan seterusnya harus mundur. Berikutnya kaki lebar yang biasanya mengejar ya rapatnya sok ya. Tapi ya dengan sampingnya rapat tapi tengahnya jauh banget, itu juga tidak proporsional. Ya, terlalu ya berlebihan. Jadi yang bagaimana yang pas? Ya selebar badan kita lah gitu. Kalau badan kita lebarnya 80 cm, nah, ada lebih ya. 50 cm kali baik. 50 cm ya kita 50 cm saja cukup kan gitu ya. Jangan sampai melebihi dari lebar badan. Sehingga ukuran rapat itu dalam hadis disebutkan ya pundak lebar dengan pundak kan gitu ya. Nah, itu adalah rapatnya barisan. Berikutnya sujud juga tangannya jangan sampai mengganggu ya. Yang lain, betul memang Rasulullah SAW melebarkan tangannya sehingga ketika Rasulullah sujud itu bisa dilewati oleh anak kambing katanya kan gitu. Jadi anak kambing bisa melewati bawah badan Rasulullah SAW ketika sedang sujud. Ya. Tapi kalau kita apa namanya salat berjamaah sembari kambing kita sambil kita ada orang, kalau kita terlalu lebar akan mengganggu. Ya. Maka hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Saya kira itu banyak sudah terjawab semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita fenomena sekarang itu karena apa itu kecanggihan teknologi barangkali ya. Itu kan banyak apa walaupun sudah diingatkan oleh imam untuk mematikan handphone, gitu, tapi ternyata masih banyak yang mungkin lupa. Terakhir mungkin saya pun juga pernah ataupun jamaah-jamaah yang lain. Itu bagaimana apa kalau misalnya menemukan hal begitu? Apakah kita itu apa? Kita ambil dulu handphonenya terus kita matikan atau kita tunggu sampai apa handphone itu mati sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ketika handphone kita bunyi kemudian kita matikannya itu adalah termasuk yang tidak membatalkan. Ya. Jadi dalam mazhab sendiri memang ada perkataan, ada pendapat tiga gerakan berturut-turut yang bukan gerakan sholat itu bisa membatalkan sholat. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hanbal ya, itu tidak membatalkan sholat kalau memang dibutuhkan. Karena Rasulullah SAW sering sholat itu sambil menggendong Hasan atau Husain. Sehingga kalau Rasulullah mau sujud, Rasulullah letakkan dulu, simpen dulu si Hasan atau Husain itu, baru sujud, dan ketika bangun dari sujud mau bangkit mau berdiri lagi, diambil lagi, digendong lagi, dan itu lebih dari tiga. Bahkan ya, kalau kita dalam sholat ada ular yang membahayakan, kita boleh cari pemukul, cari batu, kemudian kita lempar ular itu, kita bunuh ular itu, kemudian kita lanjutkan sholatnya tanpa harus mengulangi dari awal lagi. Otomatis maka kalau memang handphone suara handphone sangat menunggu kita menunggu jamaah, maka boleh kita mematikan handphone tersebut daripada terus-terusan mengganggu ya dengan bunyi-bunyi kebetulan yang teleponnya juga lagi buruk banget ya, sehingga ya tidak diangkat sekali, telepon lagi yang kedua, telepon lagi yang ketiga, sehingga sepanjang sholat bisa bunyi terus kan, boleh tidak dimatikan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.